langkah-langkahmu menari kecil, kau datang lagi. Sejuta kata telah ku ucap, kau masih datang lagi. Jarimu engkau garamkan kepada rambutmu yang semakin kusut, semakin kulihat wajah aslimu. Kalaulah malam kau pasti datang, ya kau datang lagi. Telah ku ucap, kau masih datang lagi. Kau datang lagi. Sejuta kata telah ku ucap, kau masih datang lagi. Jangan